Mitra Bisnis, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengkhawatirkan tindakan Pemda Kabupaten Badung di Bali yang merobohkan puluhan menara telekomunikasi karena bisa berdampak pada putusnya layanan komunikasi yang bukan hanya merugikan perekonomian, tapi juga bisa menimbulkan persoalan keamanan. Alasan Pemkab yang menyebutkan bahwa menara itu tidak punya izin juga tidak masuk akal, sebab tidak mungkin Pemkab tidak tahu ada pembangunan puluhan menara telekomunikasi di daerahnya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, mengapa kasus ini bisa terus berulang, Pak? Sesungguhnya apa yang digunakan oleh Pemda adalah mengacu kepada perdanya itu sendiri. Jadi masing-masing perda itu memang kami sangat memaklumi seandainya mereka punya perda. Karena itu merupakan juklak atau petunjuk pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kondisi yang ada di tiap-tiap daerah. Hanya saja kita inginkan perda itu secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, khusus pada Badung, mereka ngotot menggunakan perda yang ada, padahal perda itu sendiri sudah disoroti baik tidak hanya oleh Kominfo, tetapi oleh KPPU per bulan Juni 2009, dan juga Menteri Dalam Negerinya sendiri, berarti yang otomatis menjadi atasannya dari Pemda Badung, yaitu per bulan Desember 2009. Kasus ini sudah terjadi sejak awal tahun lalu dan sampai sekarang masih terjadi. Ada kesan pemerintah tidak tegas atau tidak tanggap, Pak? Bukan berarti kok kita memperlambat penyelesaian ini, kita harus mengikuti prosedur yang ada. Kami tidak punya kewenangan untuk menegur langsung kepada pihak Pemda Badung, tapi prosedurnya adalah melalui Menteri Dalam Negeri, apalagi Menteri Dalam Negeri turut bertanda tangan dan turut mengesahkan peraturan bersama tentang menara telekomunikasi ini. Bukannya kami tidak tegas, Mas, tapi kami hati-hati sekali. Karena kewenangan yang diatur di PP nomor 38, bahwasanya IMP atau izin mendirikan bangunan untuk menara itu ada di wali kota atau bupati, itu harus kita cermati secara hati-hati. Cuman yang jadi masalah, kemudian PP 38 itu dilaksanakan terlalu bersemangat, bahasa gaulnya gitu. Terlalu bersemangat, sehingga itulah sebabnya kemudian kita kunci dengan SKB. Nah, kenapa kok kemudian awal 29 sudah berlangsung, baru sekarang kami geger lagi? Karena seperti yang kami sebut tadi di awal, kita harus mengikuti prosedur yang ada. Misalnya, kami tidak boleh menegur langsung, tapi melalui Menteri Dalam Negeri. Dan di Kementerian Dalam Negeri itu sendiri, tentunya mereka juga melihat aspek yang ada. Apakah perda ini bermasalah atau tidak? Nah, ternyata dari surat Menteri Dalam Negeri per bulan Desember 2009, itu intinya justru memandang bahwa perda yang ada itu bertentangan dengan peraturan menteri bersama. Nah, setelah ada keyakinan seperti itu tertulis dari Menteri Dalam Negeri, kami berani bergerak lebih keras lagi, lebih serius lagi istilah kami. Seperti apa itu, Pak? Ya, langkah pertama adalah khusus untuk Badung, kami akan kirimkan surat kepada tempatnya Pak Gamawan, jadi surat dari Pak Tifatul, itu satu. Kemudian yang kedua, kepada pihak operator itu sendiri, kita mempersilahkan pada mereka untuk menempuh jalur hukum lagi. Hanya saja kali ini jalur hukum yang ditempuh agar lebih komprehensif. Kalau kemarin itu yang ditempuh semata-mata hanya mengenai masalah kehadiran suatu kontraktor atau penyedia menara telekomunikasi yang diduga merupakan monopoli dari pihak Pemda. Nah, ini lingkupnya harus lebih komprehensif lagi, supaya tidak parsial. Satu selesai muncul masalah kedua, satu selesai dan muncul berikutnya. Gitu. Demikian Gatot Dewa Broto dan saya Rizal Andika.